بسم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين pendengar radio Indah Siar yang kami hormati. Alhamdulillah kita bertemu kembali walaupun di udara dan kita bisa melanjutkan kembali kajian kita terhadap kitab yang Masya Allah yaitu kitab Riyadhus Shalihin yang berisi kumpulan mutiara-mutiara yang indah dari Quran dan Sunnah. Sampai kita pada bab atau masih kita pada bab Al-Muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau kita selalu mengawasi syariat Allah, artinya melihat syariat Allah, selalu kita memantau, jangan sampai kita keliru, jangan sampai kita salah, jangan sampai kita kemudian keluar dari garis-garis yang telah Allah gariskan di dalam syariatnya melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antara yang dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah di dalam bab muraqabah adalah hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Hadis yang ringkas, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Hadithun hasanun rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh. Demikian kata Nawawi rahimahullahu taala. Hadithun hasan rawahu at-Tirmidzi wa ghairuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah dia meninggalkan apa yang enggak berkait dengannya, meninggalkan apa yang bukan urusannya. Hadis ini dikeluarkan sebagaimana diucapkan oleh Nawawi sendiri dalam kitabnya, bahwa hadis ini hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi. Naam, diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam kitab Az-Zuhud. Itu bab yang ke-11 dengan nomor hadis 2318. Dan juga dikeluarkan oleh Ibnu Majah di dalam Kitabul Fitan. Babnya bab kaful lisan fil fitnah. Bab menjaga lisan di dalam fitnah. Nomor hadis 3976. Wa hasanahu an-Nawawi kama fil fitan, dan dihasankan oleh beliau An-Nawawi rahimahullah dalam Al-Fitan. Ikhwani fillah a'azakumullah wa muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini ringkas, mungkin sekali dengar para pendengar hafal, yaitu min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Keislaman dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah maknanya adalah al-istislam. Al-istislam adalah berserah diri. Artinya sikap berserah dirinya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala zahiran wa batinan. Sikap berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala secara lahir dan batin. Secara batinnya adalah tunduknya hati kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan meluruskan akidahnya, dengan memperbaiki imannya, dengan menyempurnakan imannya. Itu Islam barakallahu fikum secara batin. Adapun al-istislam secara zahir, yakni memperbaiki apa yang zahir dari tingkah lakunya, amalan-amalannya, perbuatan-perbuatannya. Sehingga makna Islam adalah al-istislam zahiran wa batinan. Makna Islam adalah seseorang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala dan tunduk secara lahir dan batin. Tunduk secara batin sudah dibahas, yaitu kita meluruskan akidah dan keyakinan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dengan mentauhidkan Allah SWT, meyakini tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, tidak bertawakal kecuali kepada Allah, tidak meyakini adanya pencipta langit dan bumi yang memiliki segala alam semesta ini yang menentukan takdir-takdirnya kecuali Allah. Maka hati selalu bergantung pada Allah, meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka hati ini tidak lepas dan tidak pernah kosong dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan fillah na'azakumullah, sedangkan yang zahir adalah memperbaiki amalan-amalan zahir. Amalan yang dilakukan oleh tangannya, oleh lidahnya, oleh matanya, oleh kakinya dan oleh seluruh tubuhnya. Yakni oleh anggota badan. Hendaklah diperbaiki. Yakni mengikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Ini al-istislam secara zahir. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala secara zahir. Ucapan-ucapannya, kata-katanya, semuanya terbimbing dengan Al-Quran dan Sunnah. Amalan-amalan tangannya, tingkah lakunya, akhlaknya juga terbimbing dengan Quran dan Sunnah. Ikhwan ibnina azakumullah, kalau itu makna Islam, makna al-istislam berarti berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya. Ada yang sempurna, ada yang kurang sempurna, ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, ada yang sekian, ada yang sekian. Mengapa? Karena berkait dengan apa yang sudah diterapkan dari keislamannya pada hatinya secara batin dan pada anggota badannya secara zahir. Seberapa yang dia sudah terapkan al-istislam pada dirinya, pada hatinya, pada lidahnya, pada tangannya, pada kakinya, pada matanya, pada telinganya, dan pada seluruh tubuhnya. Seberapa? Tentunya berbeda-beda. Maka oleh karena itu, ada yang keislamannya bagus, ada yang mungkin kurang bagus. Barakallahu fikum, itulah sebabnya Rasulullah SAW menyatakan min husni islamil mar'i. Sesungguhnya di antara bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Karena keislaman berbeda-beda, maka Nabi SAW menyatakan dengan kalimat min husni islamil mar'. Termasuk kebaikan atau termasuk bagusnya keislaman seseorang adalah meninggalkan perbuatan yang bukan urusannya. Barakallahu fikum. Bahkan di antara orang-orang hebat, di antara orang-orang mulia dari generasi salaf, generasi para sahabat, ridwanullah alaihim majma'in, mereka mukminun, mereka salihun, mereka mujahidun, masya Allah, radhiyallahu taala anhum. Tetapi apakah sama antara mereka? Allah jawab dalam Al-Quran dengan sangat jelas. Allah berfirman dalam surat Al-Hadid ayat 10. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. Kata Allah, tidak sama di antara kalian, antara mereka-mereka yang berinfak sebelum fathu, sebelum perjanjian Hudaybiyah, waqatal, dan berjuang fi sabilillah. Ulaika a'zamu darajatan, mereka lah yang lebih besar derajatnya, lebih tinggi derajatnya. Minal ladina anfaqu min ba'du wa qatalu, daripada mereka yang berinfak dan berjihadnya setelah itu. Tetapi apa kata Allah di akhirnya? Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masingnya kami berikan al-husna, masing-masingnya kami berikan jannah, surga. Artinya mereka radhiyallahu ta'ala anhum adalah sudah dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan al-husna. Tetapi kata Allah, tidak sama. As-sabiqin al-awwalin, generasi yang lebih dulu masuk Islam, di awal-awal, sehingga mereka sudah beriman, sudah berinfak, sudah berjihad fisabilillah sebelum fathu, dengan para sahabat yang masuk Islam, beriman dan berjihad, berinfak dan berjihad setelah fathu. Berbeda nilainya, berbeda kedudukannya. Maka dikatakan oleh Allah Ta'ala, la yastawi minkum, tidak sama di antara kalian. Tetapi jangan dicerca salah satunya. Jangan kemudian kita rendahkan yang satu, kita angkat yang lain. Karena Allah katakan, wa kullan wa'adallahu al-husna, masing-masingnya akan memberikan kebaikan. Ikhwani fiddin a'azakum lakum muslimin rahimani wa rahimukumullah. Apalagi di antara kita yang masih banyak dosa, apalagi di antara kita yang masih banyak pelanggaran-pelanggaran agama, tentunya keislaman kita sangat-sangat-sangat jauh di bawah mereka. Berbeda-beda keadaannya. Dan di antara ciri-ciri bagusnya keislaman seseorang, di antara yang menunjukkan bagusnya Islam seorang adalah meninggalkan apa yang bukan urusannya. Dalam masalah apa? Dalam masalah agama maupun dalam masalah dunia. Dalam masalah agama, kalau engkau tidak mengerti satu perkara, maka katakan, saya tidak tahu. Tanyakanlah pada ustaz, tanyakanlah pada alim, tanyakanlah kepada ulama. Jangan kamu ikut sesuatu pada perkara yang kamu tidak tahu. La takfu ma laysa laka bihi ilmun. Janganlah engkau masuk pada perkara yang engkau tidak punya ilmunya. Inna sama' wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati akan dipertanggungjawabkan nanti yaumul qiyamah. Barakallahu fiikum. Demikian pula perkara-perkara yang berkait dengan dunia, kalau bukan urusanmu, kamu enggak usah ikut campur. Kalau perkara itu adalah perkara yang masalah salam al-afiyah, kerahasiaan orang lain dalam pribadinya, maka enggak usah kamu tajassus. Enggak usah kamu cari-cari tahu. Ada orang sedang berbicara berdua, kamu melihat. Apa? Ada apa? Kenapa? Ngomong apa? Ila akhirnya. Bukan urusanmu. Itu dijuluki dengan fuduli. Fuduli itu artinya orang yang selalu pengen tahu. Sesungguhnya enggak ada urusannya sama sekali. Dia hanya ingin mengejar huruf O. Satu huruf O. Setelah dijawab, setelah diterangkan, O selesai. Oh begitu. Apa kaitannya dengan kamu? Enggak ada. Hanya ingin mengatakan, oh, sudah tahu, senang hatinya. Ikhwan ibn a'azakumullah, padahal kalau engkau meninggalkan yang bukan urusanmu, maka itulah sesuatu yang menunjukkan kalau keislamanmu bagus. Keislamanmu, Masya Allah, dalam keadaan hasan. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dikatakan, fal insanan muslim ida arada an yaj'al islamahu hasanan fal yada' ma la ya'nihi. Maka seseorang kalau ingin Islamnya bagus, maka dia jangan fuduli. Jangan selalu ingin tahu pada perkara-perkara orang lain. Pada perkara-perkara yang bukan urusannya. Karena itu akan menjadikan keislamanmu tidak bagus. Mungkin akan berkait dengan ini dengan segala macam, bahkan bisa jadi jelek. Mengapa? Karena kamu setelah kalimat O, kadang ingin menceritakan pada orang lain. Padahal sebagian besar perkaranya adalah perkara yang urusan pribadi yang tidak perlu diceritakan. Ikhwan fillah na'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mereka yang tidak fuduli dan tidak ikut campur dalam urusan orang, selamat. Karena dia tidak tahu bagaimana akan cerita. Tidak akan dia perlu menjaga kerahasiaan saudaranya. Tidak perlu. Mengapa? Karena tidak tahu. Enteng. Yang berat adalah yang sudah tahu, tetapi diamanati dengan, awas jangan cerita orang lain. Akhirnya berat dia. Berat sekali menjaga amanah. Ikhwan ibn a'azakumullah, mudah-mudahan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini, untuk meninggalkan apa yang bukan urusannya, maka niscaya kita akan menjadi seorang muslim yang baik, dan ini termasuk barakallahu fikum sebab untuk kita bisa memiliki sifat muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita merasa dan kita ingin untuk selalu mencocoki Quran dan Sunnah, dan kita berupaya melihat selalu pada jalan-jalan yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai melanggarnya. Wallahu taala alam bissawab wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslimin katsiran.